Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya, bagaimana penerapan yang tepat antara al-wala wal bara dan siasat syar'iyah kepada al-bid'ah atau kelompok-kelompok yang menyimpan syukuran barakallahu fi wa anta barakallahu fi. Al-wala wal bara maknanya adalah wala berloyalitas, mencintai, berkasih sayang, dan al-bara adalah berlepas diri. Al-wala wal-bara dijelaskan oleh para ulama ada tiga tahapan dalam penerapannya. Yang pertama adalah man yuwala mutlaqan. Yang pertama adalah orang yang wajib kita wala kepada dia secara mutlak dan tidak boleh kita membenci atau memusuhinya sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di atas garis kebenaran, terutama para ulama-nya, dan pada puncaknya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat mereka. Iwala wala'an mutlaqa. Yang kedua adalah man yu'ada adawatan mutlaqa. Yang kedua adalah orang yang wajib kita berlepas diri darinya dan memusuhinya, membencinya dengan kebencian secara mutlak. Tidak ada kecintaan kepadanya sama sekali. Wahumul kuffar. Mereka ini adalah orang-orang kafir, mubtadi' yang sampai tingkatan kufur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kau mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir, mereka berloyalitas, berkasih sayang atau mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah kerabat sendiri, ayah mereka, orang tua mereka, saudara mereka. Yang dimaksud wala tidak boleh mencintai dan tidak boleh loyal kepada mereka, yakni fi umuri di. Ini yang terkadang disalahpahami orang. Terkadang dia mendengar kalimat tidak boleh mencintai, tidak boleh loyalitas, dia memahami salah. Berarti kalau begitu saya enggak boleh urusan dagang dengan dia, saya enggak boleh. Bukan itu maknanya. Maknanya loyalitas dan kecintaan karena agama dia. Kalau kecintaan karena nasab, ada garis keturunan, orang tua misalnya, saudara kandung misalnya, satu desa misalnya, intinya ada kecintaan hanya sebatas dunia. Tidak hilang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ketika paman Rasulullah yang meninggal dalam keadaan kafir, kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Siapa yang dimaksud? Abu Talib. Abu Talib muslim atau kafir? Kafir. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla katakan man ahbabta orang yang kau cintai. Maknanya kata para mufassirin adalah muhabbatan jibiliyah, kecintaan yang memang merupakan tabiat manusia. Ada garis keturunan, wajar kalau ada kecondongan. Sekalipun mereka Nasara, sekalipun mereka kufar, karena mereka adalah tetangga, tiap hari bertemu. Tiap hari juga kadang-kadang anak saya main dengan anaknya dia, sehingga secara karakter manusia, secara tabiat manusia, wajar kalau pada akhirnya akrab. Naam barakallahu fikum. Yang dimaksud kecintaan yang enggak boleh kita tunjukkan, kita tampakkan adalah kecintaan karena di selamat Natal, selamat, kalau udah seperti ini kebablasan remnya. Yang ketiga adalah man yuwala min janib wa yu'ada min janib. Yang ketiga adalah orang yang dari satu sisi kita cintai, dari sisi lain kita benci. Wahum usratul muslimin, dan mereka adalah keumuman kaum muslimin yang kadang terjerumus dalam maksiat, dan termasuk maksiat juga adalah bid'ah yang tidak sampai kufur. Dari satu sisi kita cinta dia. Kenapa? Muslim. Kita simpati kepada dia. Kenapa? Dia muslim. Salat alhamdulillah sebagaimana kita salat. Dari sisi lain kita benci karena dia berbuat maksiat, minum khamr, berbuat bid'ah. Ini kata para ulama, dari satu sisi kita cintai dia. Kenapa? Supaya kita tidak memposisikan dia sebagai musuh bebuyutan. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami orang. Sehingga ketika dia masuk masjid, melihat masjid di dalamnya muslim, wah, imam dari awal, imamnya bid'ah, jamaahnya bid'ah, semuanya bid'ah, bid'ah kafir. Keluar dari masjid lagi. Masuk lagi di masjid, wah lebih parah, keluar lagi. Lama-kelamaan dia masuk gereja. Tidak ada bid'ah, adanya kufur. Kenapa? Salah memahami al-wala wal-bara. Dia menganggap pokoknya kalau ini mereka ini salah, musuh saya semua nih. Tidak ada yang benar kecuali harus seperti saya. Salah-salah. Ini yang kadang-kadang disalahpahami orang. Orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya usul, ketika kita berbicara seperti ini tamayu, ini mumayyiz, ini mutalawin, ini lembe. Kenapa? Tidak pernah baca kitab Iqtidaa Shiraathal Mustaqim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dia baca Iqtidaa Shiraathal Mustaqim, atau kalau dia baca minimalnya Al-Wala Wal-Bara yang ditulis Syekhul Fauzan, malu dia mengatakan seperti ini. Demikian di dalam Asnaful Nas, pembagian manusia di dalam penerapan al-wala'u wal-bara'. Kita tetap bagaimanapun ketika melihat maksiat, melihat bid'ah, kita benci. Tapi ingat, dia saudara kamu, muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Bagaimanapun dia adalah saudara kita, muslim, sehingga kita tetap memposisikan dia sebagai saudara kita, kita benci dari sisi lain karena kebid'ahan dia. Ketika dia bertaubat, ahlan wa sahlan wa marhaba. Alhamdulillah, Anda orang yang baik. Ini penerapan al-wala wal-bara. Yang kadang-kadang seperti yang tadi kita jelaskan, disalahpahami orang terlalu kebablasan, terlalu keras. Sehingga dia memposisikan muslim. Saya teringat dengan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sebagian orang karena salah paham dalam al-wala wal-bara, dia lebih membenci muslim daripada orang kafir. Kita dapat begitu kan? Dia kerja di kantor, anaknya kuliah, dia kerja kadang-kadang di pasar, menjadi karyawannya orang Cina, orang kafir. Bisa senyum sapa, bahkan panggil bos, tunduk salaman, cium tangan. Tadi ketemu saudaranya seorang muslim, buang muka dari jauh, bahkan mungkin meludah. Na'udzubillah. Kenapa? Beda manhaj. Kalau beda agama enggak apa? Ini kenapa? Salah didik. Ini namanya salah didik. Enggak boleh ya, muslim dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Anda menghinakan dia. Muslim diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, Anda menghinakannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam sebagian riwayat Rasulullah sendiri yang mengatakannya. Pernah suatu saat melihat Ka'bah dan berkata, ma'a'azamaki wa ma'a'azama hurmataki walal muslim a'azama hurmatan indallah. Betapa besarnya kedudukan kamu wahai Ka'bah dan betapa terhormatnya kamu di sisi Allah, namun seorang muslim lebih mulia dan lebih terpandang dan lebih terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sekilas penerapan al-wala wal-bara'a di dalam Islam. Yang paling penting adalah yang ketiga tadi, yang wajib kita cintai dari satu sisi dan kita benci dari sisi lain. Tidak boleh kita menampakkan kebencian secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan halaman 71 dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Masih dalam bab zikru adadi abwabil jannah, jumlah pintu-pintu surga. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa qad ikhtalafa ahlu al-arabiyyati fi dhamir al-aid min as-sifati 'ala al-mawsuf fi hadhihi al-jumlah. Dan para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang dhamir, kata ganti yang kembali dari sifat ini atas yang disifatinya. Faqala al-kufiyun, maka berkata kufiyun. Kita belajar bahasa Arab tidak keluar dari dua ini, kufiyun, basriyun. Semuanya di mana? Semuanya di Irak. Kufa, Basra, di Irak. Yang sekarang na'udzubillah menjadi negara antar berantah. Negara yang dikuasai Syiah, ISIS, yang ada adalah pemberontakan pertumpahan darah. Nasallallah al-yazuqana wa'iyahumul amna wal-iman. Berkata Kufiyun, ahli Kufa, terkenal dengan ilmu, gudang ulama, sampai Imam Al-Khatib menulis kitab Tarikh Baghdad, sejarah negeri Baghdad, sekian jilid, hampir 10 jilid atau lebih mungkin, tebal-tebal seperti itu, semuanya mengkisahkan tentang Baghdad, siapa-siapa ulama yang lahir di Baghdad, yang meninggal di Baghdad. Tetapi subhanallah sekarang menjadi seperti itu keadaan. Qala al-kufiyun at-taqdiru mufattahatan lahum abwabuha, yakni terbuka untuk ahli jannah pintu-pintunya. Wal 'arab tu'aqibu baina al-alif wal lam bil idhaf, dan Arab biasa mereka menyertakan antara alif dan lam dan idhaf atau menggantikan. Fayaqulun marartu bi rajulin hasalil aini ay ainu, saya berpapasan dengan orang yang indah matanya, al aini yani matanya. Wa minhu qawluhu ta'ala fa innal jahima hiyal ma'wa ay ma'wa. Ini masih dalam perselisihan tentang yakni dalam mengi'rabnya au dhamir. Di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, jannati adlin mufattahatan lahum al-abwab, surga Aden yang terbuka untuk pintunya untuk ahli jannah. Pembicaranya di sini adalah ada dua. Yang pertama jannah, yang kedua nar. Surga dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla mufattahatan lahum al-abwab, terbuka pintunya. Ketika ahlul jannah datang, pintunya sudah terbuka. Ketika ahlul jannah sudah memasukinya, mereka pun tetap tidak tertutup di dalamnya. Mufattahatan lahum al-abwab. Ketika mereka sudah masuk di dalamnya, tetap aja pintu surga tetap dibuka, sebagaimana firman Allah, Jannatu Adnin mufattahatan lahum al-abwab. Surga Aden yang terbuka pintunya siang dan malam atau selama-lamanya untuk ahli jannah. Kata Imam Al-Qayyim, dan ini untuk menunjukkan beberapa hikmah. Yang pertama untuk menunjukkan kepada ahli jannah bahwa kalian berada di tempat yang aman, selamat, sentosa, sehingga kalian tidak perlu buka tutup pintu sebagaimana kalian hidup di dunia. Yang kedua, menunjukkan kebebasan ahli jannah. Silakan kalian mau keluar darinya, mau kembali lagi, mau kemana dari surga yang kalian inginkan, silakan. Mufattahatan lahumul abwab, tidak tertutup bagi mereka pintu. Yang ketiga, menunjukkan bebasnya malaikat keluar masuk ke jannah untuk memberikan ucapan salam kepada ahli jannah, untuk memberikan tuhaq, hadiah-hadiah yang bernilai, yang berharga untuk ahli jannah. Dan juga hikmah-hikmah yang berikutnya. Mufattahatan lahumul abwab, pintu dibiarkan terbuka. Sementara neraka, setelah ahlun nar dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah Azza wa Jalla, alaihim narun mu'sadatun fi amadin mumaddada. Sementara ahlun nar, begitu mereka dimasukkan di dalam neraka, kata Allah Azza wa Jalla, alaihim narun mu'sadah ay mutabbaqah mughallaqah. Mereka kemudian dikunci dan ditutup di dalam neraka jahannam. Bahkan tidak cukup hanya sekedar ditutup pintunya, melainkan kata Allah, fi amadin mumaddada, pintunya diganjal dan dipalang dengan tiang yang besar, sehingga mereka tidak akan mungkin menjebolnya dan tidak akan mungkin bisa keluar darinya. Mereka tinggal di dalam neraka selama-lamanya, abadal abidin, siang dan malam di dalam azab yang mengerikan, yang sangat dahsyat. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar allazi kuntum fiha tukadzibun. Pada suatu saat mereka diperlihatkan, mereka ditampakkan dan ditampilkan seakan-akan mereka diangkat ke atas neraka untuk dikeluarkan darinya. Berharap mereka, kullama aradu an yakhruju minha, ditampakkan kepada para mufassirin seakan-akan mereka akan dikeluarkan dari neraka jahannam, di atas, diangkat di atas neraka jahannam, seakan-akan mereka akan dikeluarkan dari azab. Mereka sudah berharap. Dalam keadaan seperti itu, pupus dan putus semua harapan mereka. U'idu fiha, ternyata dilemparkan kembali ke dalam neraka jahannam dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun. Silakan kalian rasakan azab neraka yang dulu kalian dustakan di dunia, na'udzubillah. Ini perbandingan. Surga dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla mufattahatan lahumul abwab, pintunya terbuka. Sebagai isyarat bagi kaum mukminin bahwa kalian berada di tempat yang aman, nyaman, selamat, dan tidak bakal ada yang terganggu dan tidak ada yang bakal mengganggu kalian. Sementara neraka, alaihim narum mu'sadah, na'udzubillah. Ini yang diperselisihkan. Wa qala ba'dul basriyin, sebagian ulama ahlul Basrah berkata, At-taqdir mufattahatan lahumul abwaabu minha. Fahudhifa adh-dhamir wa ma ittasala bih wa qala hadha at-taqdir fil 'arabiyyati ajwal min an yuj'al al-alif wal lam badalan min al-ha'i wal alif لأن معنى الألف واللام ليس من معنى الهاء والألف شيء، لأن الهاء والألف اسم والألف واللام دخل للتعريف، ولا يبدل حرف من ولا يبدل حرف من اسم ولا ينوب عنه. إن سموا قاعدة العربية وهو حرف tidak boleh menggantikan اسم dan juga tidak boleh menjadi badal. Qalu wa aydan law kanat al alif wal lam badalan min al dhamir lawajiba an yakuna fi mufattahatan dhamir al jinan aw jannat wa yakunu ma'na mufattahatan hiya mufattahatan hiya terbuka pintu surga untuk mereka kaum mukminin thumma ubdila minha al abwab walau kana kadhalik لوجب نصب الأبواب مفتحة لهم الأبواب. Semua kalian barakallahu fikum masih perselisihan lugah, kita akan lewati aja. لقولي مفتحة قد رفع ضمير الفاعل فلا يجوز أن يرفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد. Juga faedah bahasa Arab bahwa tidak boleh merafakkan fa'il, dua fa'il dengan satu fi'il. Ja'a Zaidun Amrun. Ja'a fi'il madhi mabni al-fath Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'ih dhamma li'annahu ismu mufrad. Amr fa'il enggak boleh. Dua fa'il dengan satu fi'il atau dua subjek dengan satu fi'il enggak boleh. Yang benar harus dijadikan ataf atau badal. Ja'a Zaidun wa Amr atau ja'a Zaidun risalatuhu boleh. Falamma irtafa al-abwab dalla ala anna mufattahatan khali min dhamir wal abwab murtafi'atun bih wa idza kanat as-sifati dhamirun تعين نصب الثاني نصب الثاني كما تقول مررت برجل حسن الوجه مررت برجل حسن الوجه مر يعني فعل وفاعل برجل باحر مجر رجل مجرور حسن نعر حسن الوجه نعر أو بدل ولو رفعت الوجه ونوبت ولو رفعت الوجه ونوبت حسنا لم يجز فالالف واللام إذن للتعريف ليس إلا فلا بد من ضمير يعود على الموصوف الذي هو جنات عدن ولا ضمير في اللفظ وهو محذوف فديره الأبواب منها يعني mana dari kalimat ucapan beliau ini adalah pembicaraan ayat tentang jannah itu ada mufattahatan lahumul abwab selalu terbuka pintunya bagi ahli jannah ketika mereka memasukinya setelah mereka masuk di dalamnya muttaqiina fiha yad'una bi faqiyatin katsiratin wa syarab mereka bersandar di dalam surga duduk di tempat-tempat yang mulia dan disuguhi dengan buah-buahan yang banyak dan minuman yang banyak mereka minum dengan leluasa berhenti bukan karena kenyang juga bukan karena bosan tapi begitulah namanya ahli jannah fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar di dalamnya kenikmatan yang tidak pernah terbetik di pikiran kita tidak pernah terdengar di telinga kita, tidak pernah terlihat di mata kita di dunia, yang ada hanyalah penyerupaan dan nama. Buah namanya sama di dunia, tapi rasanya tidak pernah terlintas di benak kita, betapa lezatnya surga. Wa ilmi. Adapun menurut saya kata Imam Ibnu Qayyim, anna hadza ghairu mubtil al-qawli qawli al-kufiyyin. Fa innahum lam yuridu bil badal illa anna al-alif wal lam khalf wal lam khalaq wa iwad an al-dhamir. Alif dan lam sebagai pengganti dhamir. Mufattahatan lahumul abwab. Yani asalnya mufattahatan lahum abwabuha. Ini yang diperselisihkan. Ini menunjukkan keilmuan para ulama kalau berbicara. Satu huruf dibahas sampai dua lembar. Mufattahatan lahumul abwab. Al yang dibahas di sini. Yang dibahas al. Al-Kufiyyun mengatakan al di sini sebagai pengganti ha. Asalnya mufattahatan lahum abwabuha. Itu asalnya. Basriyun mengatakan dah. Ini bukan pengganti. Ini bukan pengganti al, bukan pengganti ha. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, wa indi, namun menurut saya enggak ada salahnya kata beliau ucapan Kufiyun. Karena Kufiyun dikritik Basriyun. Tughni an wa ijma'ul arabi ala qawlihim hasan al-wajh wa hasan al-wajh shahidun lidhalik. Wa qad qalu inna at-tanwin badalun min al-alif wal lam. Al-Arab juga mengatakan bahwa tanwin sebagai pengganti alif dan lam. Banyak di dalam bahasa Arab alif menggantikan tanwin menggantikan alif dan lam. Bimana annahuma la yajtami'an. Di mana alif dan lam dan tanwin enggak boleh bertemu di dalam bahasa Arab. Marartu atau misalnya hadzal kitabun salah. Kalau sudah ada al di dalam bahasa Arab enggak boleh ditanwin. Kalau ada tanwin enggak boleh dikasih al. Talak tiga selama-lamanya. Al dengan tanwin. Hadzal kitabu. Ra'aitul kitaba. Marartu bil katibi. Atau hadza kitabun. Ra'aitu kitaban marartu bil katibi. Tapi kalau orang mengatakan hadzal kitabun, ini belajar bahasa Arabnya salah-salah berarti. Tanwin dan alif enggak mungkin ketemu. Wa kadzalika al-mudaf ilayhi yakunu badalan min at-tanwin wa at-tanwin badalan min al-idafah bi ma'na at-ta'aqub wa at-tawarud la yuriduna bi qawlihim hadha badalan min hadha anna ma'na al-badal ma'na al-mubdal min bal qad yakunu fi kullin minhuma ma'na la yakunu fil akhar. Masih marah bahasa. Kalaupun diterangkan juga enggak paham. Yang penting kita ambil sekilas saja. Tapi tetap saya yakin, yang namanya bahasa Arab, Anda enggak paham tetap penasaran. Tetap penasaran. Makanya orang seringnya belajar bahasa Arab, ayo belajar, semangat. Bayangan dia cepat ini. Begitu belajar bahasa Arab, cuma satu huruf aja enggak selesai-selesai dibahas. Fil masjid. Coba fi ini huruf apa? Masjid kenapa dibaca masjid? Akhirnya udahlah kabur mumet mikirin. Kirim duit aja kan sampai mikirnya. Suruh mikirin majrur, mansub, marfu. Yang sabar masih terus sabar belajar bahasa Arab fil masjid majrur, majrur, majrur. Yang enggak sabar mabrur. Yang enggak sabar sudah mabrur duluan. Itu bahasa Arab. Qala al-Kufiyyun aradu anna al-alif wa al-lam fil abwab agnat al-dhamir law qila abwabuha. Kufiyyun mengatakan al ini sebagai pengganti dhamir. Mufattahatan lahumul abwab, alnya ini sebagai pengganti ha. Yang asalnya mufattahatan lahum abwabuha. وهذا صحيح دليلنا فإن المقصود الربط بين الصفة والموصوف بأمر يجعلها له لا مستقلة فلما كان الضمير عائدا على الموصوف تعين توهم الاستقلال وكذلك لام التعريف فإن كل من الضمير واللام يعين الصاحبة ini juga faedah dalam bahasa bahwa ad-dhamir demikian hal itu memperkenalkan siapa yang kita maksud. Al di dalam bahasa Arab atau dhamir memperkenalkan siapa yang kita maksud dengan ucapan kita ini. Ja'a rajulun thumma ra'aytu ar-rajula atau thumma dhahaba ar-rajul. Al yang kedua ini memperkenalkan bahwa yang kita maksud adalah orang yang tadi juga. Demikian pula kita mengatakan ja'a rajulun thumma dhahaba huwa. Dhamir, kata ganti atau al memperkenalkan di dalam bahasa Arab maksud kita. Berbeda kita mengatakan ja'a rajulun thumma dhahaba rajul. Datang laki-laki kemudian pergi laki-laki. Enggak jelas maksud kita. Bisa jadi yang dimaksud orang pertama, bisa jadi orang lain. Tapi kalau kita kasih dhamir thumma dhahaba huwa atau thumma dhahaba ar-rajul, maka yang dimaksud adalah orang yang tadi juga. Itu faedahnya al di dalam bahasa Arab atau dhamir, memperkenalkan dan memperjelas maksud kita. Qala rahimahullahu ta'ala, هذا معنى تفسيره بهذا التعيين. هذا معنى تفسيره بهذا التعيين بهذا التعيين. ما دخل عليه وقد قال في زيد النعم الرجل إن الألف واللام أجنس أنا الضمير الله أعلم. وقد أعرض الزمخشري كذا سأسألكم بحث عن عرب وصارت برنا في بسوم وصلت على دليل حديث ينجلسكم تنتهى أبواب الجنة. وقد أعرض الزمخشري الزمخشري terkenal memiliki keahlian lebih dalam bahasa Arab. Dan di dalam masalah akidah terkenal dia lebih dalam akidah apa? Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari terkenal dengan akidah i'tizal. Nah, tetapi para ulama banyak menukil ucapannya secara khusus di dalam bahasa Arab. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menukil dari Az-Zamakhsyari di sini. Syekhul Islam menukil dari Az-Zamakhsyari. Ini yang tadi kita jelaskan kaitannya dengan apa? Al-wala'u wal-bara', dari satu sisi dicintai, dari sisi lain dibenci. Sehingga tidak menyebabkan mereka karena melihat Zamakhsyari Mu'tazilah, jangan bawa-bawa pendapat dia, jangan nukil. Ini kalau di zaman sekarang Ibn Al-Qayyim sudah ditahdir nukil dari Zamakhsyari, padahal Mu'tazilah sudah jelas. Waqad a'rada Zamakhsyari, dan Az-Zamakhsyari meng-i'rab hadhihi al-aya, ayat ini i'raban u'tirida 'alaihi fi. Ada yang mengkritiknya. Faqala jannati adnin mu'arrafah ma'rifah kaqawli jannati adnin lati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib, seperti ucapan Allah surga adn yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya, wa intisabuha 'ala annaha 'athfu bayan, dan juga dia mengatakan bahwa nasab karena 'athfu bayan. Al-hasanu la husna ma'ab wa intisam la husna ma'ab, menurut dia nasab karena 'athfu bayan, wa mufattahat al-hal wal 'amil fiha rafi' al-mustaqim min ma'na al-fi'l fi mufattahat dhamir al-jannat wal abwab badal min al-dhamir taqdiruhu mufattahatan hiya al-abwab qawlihim daraba zaidun al-yada war-rijla wa huwa min badal al-ijtimal hadha i'rabuhu fa'turid 'alayhi bi anna jannat 'adn laysa fiha ma yaqdaru ta'rifaha Wa amma qawluhu allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu fabadalul lah sifah. Sebagai pengganti surga Aden yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman dengan hal-hal yang baik. Bi anna jannati Aden la yashtamilu an yakuna 'atfa bayan la husna ma'at ala qawlihi li anna jiryan al-ma'rifati 'ala an-nakira fi 'atfa bayan la qa'ila bih. Fa inna al-qa'ila qa'ilan ahaduhuma annahu la yakunu illa fil ma'arif ka qawli al-basriyyin wa thani an yakuna fil ma'arif wa an-naqirat bi syarq al-mutadaqati ka qawli al-kufiyyin wa abi ali al-farisi. Ini barakallahu fikum. Terlalu panjang sebenarnya Imam Ibnu Qayyim berbicara masalah ini, karena memang beliau tahu bahwa yang membaca kitab beliau juga umum. Hal-hal yang seperti ini tentunya kalau kita baca terjemah, ya nggak difahami lah, nggak bakal difahami. Sehingga barakallahu fikum kita pun tidak begitu banyak menerjemah, karena kalaupun diterjemah juga banyak yang nggak paham. Alhasil barakallahu fikum, intinya adalah perselisihan masalah ayat tadi tentang surga dan neraka. Perbandingan surga dan neraka. Surga dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla mufattahatan lahumul abwab, pintunya selalu terbuka. Sementara neraka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla narun mu'sadah, tertutup dan terkunci di dalamnya mereka. Qiyadan billah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu'ala ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha